إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala wal akhwat fillah, para pendengar Radio Roja, para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk membahas kitab yang mulia Ad-Da'wa Ad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an Dawa'i Syafi'i oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang penuh dengan manfaat dan penuh dengan kebaikan sehingga kita berupaya untuk memahami kitab isi kitab tersebut ya. Kita akan lanjutkan berkata penulis ya, irtibatul khairi wasyarri bil amal, yaitu hubungan kebaikan dan keburukan dengan amal. Apa hubungannya? Ya, sehingga kita ketika melakukan sesuatu amal kita dapat balasan kebaikan. Ketika kita melakukan satu amal perbuatan, kita mendapatkan balasan keburukan. Itu merupakan hubungan sebab akibat. Ya. Berkata beliau, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa qad rattaballahu subhanahu husulal khairati fid dunya wal akhirah wa husulal syururi fid dunya wal akhirah fi kitabih alal a'mal. Tarattubal jazaa' ya tarattabal jazaa' 'ala syarti wal ma'lul 'ala al illati wal musabbib 'ala al sabab wa hadha fil qur'ani yazidu 'ala alf mawdhi' ya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mentartibkan ya, menyusun mengurut husulal khairat untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan bagaimana bisa terjadi keburukan dunia akhirat dalam Al-Quran dihubungkan dengan amal. Ya. Jadi dunia akhirat kita dapat kebaikan, dunia akhirat dapat keburukan, itu dihubungkan dengan amal perbuatan. Tidak ada kaitan dengan amal perbuatan. Ya. Seperti apa? Tarattabal jazaa' 'ala syarti. Ya. Beliau Allah Ta'ala menyebutkan jazak balasan jika dia memenuhi dan melakukan satu syarat wal ma'lul alal illah ya, antara ma'lul dengan illah, illah itu alasan ya, karena alasan begini maka akan terjadi seperti itu, wal musabib alas sabab, antara sebab dan musabibnya, sebab akibat. Nah, intinya adalah ya adanya hukum sebab akibat. Dan ini dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 1000 tempat. Ya, 1000 tempat. Contoh ya, saya ambil di antara contohnya. Banyak beliau contohkan di sini. Allah berfirman, "Was-sariqatu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba." Ya. Orang yang mencuri, laki perempuan, potong kedua tangannya. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan dari apa yang diperbuat oleh kedua orang tersebut. Nah, ini antara potong tangan dengan mencuri. Kenapa dipotong tangan? Karena sebab mencuri. Kemudian juga Allah berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-shodiqina was-shodiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ya, ini perhatikan di sini, sesungguhnya orang-orang Islam, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, orang yang taat laki dan perempuan, Ya, orang yang jujur, membenarkan laki perempuan, orang yang sabar, laki perempuan, orang yang khusyuk, baik laki maupun perempuan, orang yang bersedekah, baik laki maupun perempuan, orang berpuasa, baik laki-laki atau perempuan, ya, dan perempuan, orang yang menjaga kehormatan mereka, laki dan perempuan, orang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, baik laki maupun perempuan. Nah, ini puasa, zikir, macam-macam amal. Apa? Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Artinya, ya, tidak terlepas antara sebab dan akibat. Dengan sebab, amal-amal tersebut dapat akibat, yaitu pahala. Dengan sebab, perbuatan dosa, mencuri, dipotong tangannya. Dengan sebab, sebagaimana kadang-kadang menggunakan asyarat wal jaza dengan sigoh syarat wal jaza, ya, intattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Kalau kalian takwa kepada Allah, Allah akan memberikan furqan, pembeda antara hak dan batil, dan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini jika kita takwa, ya, maka balasannya yaitu diberikan furqan, pembeda antara hak dan batil. Kemudian dihapus dosa, diampunkan dosa-dosa kita. Hal seperti ini banyak sekali, ya. Untuk menunjukkan kepada kita, ya, beliau ingin menjelaskan kepada kita pentingnya kita memperhatikan antara sebab dan musabbib. Ya, illah dan ma'lul. Al-jaza, ya, dan syarat. Nah, oleh karena itu beliau, ya, saya ambil itu saja sebagai contoh. Kemudian beliau berkata, wabil jumlati fal Qur'anu min awwalihi ila akhirihi sarihun fi tarattubil jazaa'i bil khair wasyarri wal ahkamil kauniyati wal amriyati 'alal asbab bal tarattaba ahkamud dunya wal akhirah wa masalihuha wa mafasiduha 'alal asbabi wal a'mal. Kesimpulannya, kata beliau, Quran dari pertama sampai akhir jelas, ya, sharih, jelas. Dalam hal apa? Dalam hal yaitu antara, ya, konsekuensi balasan kebaikan dan keburukan, hukum kauniyah, ya, dan hukum syariah dengan sebab-sebab. Ya. Bahkan hukum dunia akhirat ini, kebaikan dan kerusakannya, semuanya tidak lepas dari sebab-sebab dan perbuatan-perbuatan. Orang bisa dapat ketenangan hati, ada sebabnya. Orang hatinya bisa galau, ada sebabnya. Yang pasti, secara garis besar, ketaatan mendatangkan kebahagiaan. Maksiat mendatangkan kesengsaraan. Ini secara global, ya. Namun baik balasan-balasannya, maka sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Seperti orang mencuri, ya, potong tangan balasannya. Itu semua adalah ketentuan dan hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maksudnya, kalau kita menginginkan sesuatu, harus lakukan sebab tersebut. Ya. Watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwaris untuk kalian. Dengan apa? Dengan sebab amal-amal kalian. Nah, ini untuk membantah mereka yang salah dalam memahami takdir. Sudah ditakdirkan. Sudah enggak usah macam-macam. Ya, seperti pemahaman Jabriyah yang mendudukkan manusia seperti bulu yang terbang, ya. Atau Qadariyah menolak takdir. Tentu ini pahaman ekstrim kanan, ekstrim kiri. Bainal ifrat wa tafrid, ahlu sunnah tengah-tengah, para jemaah. Ya, sebagaimana ketika Nabi bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar faqalu ya rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Ya, apa kata Nabi? Tidaklah masing-masing kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga dan tetap tempatnya di neraka. Semua di sini kita sudah berada di surga atau neraka sudah ditetapkan. Akhirnya bertanya para sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu kita tidak perlu beramal, tinggalkan amal, enggak perlu ngaji, enggak perlu sholat, kan gitu. Apa? Cukup bersandar kepada takdir. Nabi berkata apa? Beliau bersabda, apakah iya kamu enggak usah karena sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala? Tidak. Tapi Nabi bersabda, i'malu, beramallah. I'malu, beramallah. Ya. Masing-masing akan dimudahkan menuju kepada penciptaannya. Jadi kita disuruh untuk berupaya, berusaha, ya. Dan itu tidak lepas dari takdir. Makanya di sini pemahamannya yang perlu kita nanti ambil manfaat besar dari ulasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Apa kata beliau? Wa man tafaqqaha hadhil mas'alata wa ta'ammalaha haqqa ta'ammuli intafa'a biha ghayatan naf'i wa lam yattakil 'alal qadar jahlan minhu wa 'ajzan wa tafriton wa ida'atan. Barang siapa yang memfikihkan, nah memfikirnya memahami dengan fikih yang benar masalah ini dan memperhatikan dengan sebenarnya, maka dia bisa mengambil manfaat yang besar. Ya, dan dia tidak bersandar semata-mata kepada takdir karena kebodohan tentang takdir, ya, atau karena lemahnya, atau karena lalainya, atau idoah menyia-nyiakannya. Sehingga apa? Fayakunu tawakkuluhu ajazan. Sehingga tawakkalnya dia karena kelemahannya dia. Padahal yang namanya tawakkal seharusnya mendatangkan kekuatan. Justru tawakalnya dia karena kelemahannya dia, ya. Kemudian apa? Wa ajazuhu tawakkulan. Tawakalnya menjadi kelemahan, kelemahannya menjadi tawakal. Balil faqihu kullal faqih, ya, alladhi yaruddul qadara bil qadari wa yadfa'ul qadara bil qadari wa yu'aridul qadara bil qadari, bal la yumkin lil insan an ya'isha illa bidzalik. Bahkan orang yang faqih, ya, orang yang pintar, orang yang cerdas dengan kecerdasan yang begitu hebat, ya, di mana dia menolak takdir dengan takdir, menghalangi takdir dengan takdir, ya, dan dia menghadapi takdir dengan takdir, ya, bahkan tidak mungkin manusia hidup kecuali dengan kondisi seperti itu, ya. Maksudnya kondisi seperti itu apa? Orang mau kawin, ya harus. Orang mau punya anak, ya harus kawin. Orang mau kaya, harus kerja. Orang mau pintar, harus belajar. Tanpa begitu, tidak mungkin ada kehidupan ini. Itu para jamaah. Ya. Fa innal ju' wal atash wal barat wa anwa'il makhawif wal mahadir hiya minal qadar. Wal hulku kulluhum sa'una fi daf'i hadzal qadar bil qadar. Sesungguhnya rasa lapar, rasa haus, dingin, dan berbagai macam rasa takut dan yang harus kita berhati-hati darinya, itu semua tidak lepas dari takdir dan semuanya makhluk, ya, semua makhluk sa'una berupaya untuk apa? Fi daf'i hadzal qadar bil qadar, berupaya untuk menahan, menolak takdir dengan takdir. Loh, saya punya anak, ingin punya anak. Kalau Allah Ta'ala tidak mentakdirkan punya anak, maka tidak akan punya anak. Tapi harus ada sebab. Itu apa? Kawin. Ya, punya anak takdir, kawin juga takdir. Berdoa juga takdir. Maka di sini adalah yaruddul qadar bil qadar, menolak takdir dengan takdir. Lari dari takdir menuju kepada takdir yang lainnya. Ini pemahaman yang gamblang bagi kita, sehingga Nabi bersabda, la yaruddul qadar illa du'a, tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Dan ketika kita berdoa itu juga takdir. Innallaha kataba maqadiral khalaik qabla an yahluqas samawati wal ard bi 50 alfa sanah. Allah telah menetapkan takdir makhluk ini 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini pesannya adalah ya, ada orang yang ifrat dan tafrit. Ifrat itu melampaui batas ya, sehingga tidak mau berupaya, hanya bersandar kepada takdir. Tafrit melalaikan, sehingga apa? Dia menolak takdir, hanya sekedar berupaya saja, hanya sekedar upayanya dia. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan ya, kita upaya dan takdir, kita melakukan sebab dan percaya pada takdir. Ketika kita melakukan sebab, itu juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Oleh karena itu kita di dalam memahami takdir ini harus ada empat perkara. Ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Al-ilmu. Yang kedua al-itabah. Yang ketiga al-masyiah. Yang keempat al-khulqu. Apa al-ilmu? Bahwa Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu sebelum terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Apa al-kitabah? Ya, jadi al-ilmu apa? Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Nah, itu harus memahami takdir seperti itu. Allah Maha tahu semuanya. Yang kedua adalah al-kitabah, bahwa Allah telah menetapkan takdir tersebut. Al-kitabah telah mencatat di lauhul mahfud ya, 50 alf sanah, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakannya. Yang ketiga adalah al-masyiah, semua tidak lepas dari kehendak Allah ya. Semua segala sesuatu tidak lepas dari kehendak Allah, baik kehendak kauniyah, iroda kauniyah, maupun iroda syar'iyah. Dan yang keempat al-khalqu, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah makhluk Allah ya, kita makhluk Allah, amal-amal perbuatan kita juga makhluk Allah. Nah, maka di sini ya, hendaklah diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Orang yang memahami takdir juga harus memahami ada sebab akibat. Kita lihat Umar bin Khattab ya, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah Ar-Ra'd surat Ar-Ra'd ayat 39, di mana Allah berfirman yamhullahu ma yasha wa yusbit, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Nah, di situ Umar berdoa, ya Allah, jika Engkau tetapkan aku sebagai orang yang celaka, maka hapuslah, jadikan aku sebagai orang yang bahagia. Sambil menangis tawaf mengelilingi Ka'bah. Artinya Umar, pemahaman beliau juga dengan sebab amal. Amalnya diantaranya berdoa kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita ingin sesuatu harus cari sebabnya. Dan Allah membuat sebab ya. Allah yang Allah tetapkan, syariat tetapkan dua sebab. Yang pertama sebab as-sabab, as-sabab al-kauni. Yang kedua as-sabab as-syar'i. As-sabab al-kauni, misalkan ya, yang didapatkan melalui pengalaman penelitian bahwa obat A ya bisa menyembuhkan penyakit liver, penyakit apa diabetes dan seterusnya. Nah, buktinya penyakit liver dikasih obat ya penyakit gatal, ya enggak mungkin sembuh. Ya, karena tidak sama sebab akibatnya. Ah, ini namanya as-sabab al-kauni ya. As-sabab syar'i, sebab yang dijelaskan oleh syariat. Nah, ini ya disuruh untuk kita melakukannya sebagaimana Nabi bersabda, i'malu, berbuatlah, beramallah. Wa hakadha, kata beliau, man waffaqahu Allah wa alhamahu rusydahu yadfa'u qadral 'uqubatil akhrawiyah bi qadri taubah wal imani wal a'mali shalihah. Demikian orang yang diberikan taufik oleh Allah, diberi ilham ya, berupa apa? Rusy ya, yaitu rusydahu, pemahaman, pengetahuan, dia akan menolak takdir, uqubah ukhrawiyah, akibat atau sanksi nanti kelak di akhirat dengan takdir taubat. Kalau dia dapat taufik dari Allah Ta'ala, benar ilmunya, benar pemahamannya, maka ketika dia takut dengan siksa neraka, maka dia taubat sekarang ini. Bukan apa, ya kalau Allah mentakdirkan saya masuk surga, ya sudah gak bisa apa-apa kita. Kalau Allah mentakdirkan saya masuk neraka, ya gak, buat apa kita sholat, buat apa kita taubat, buat apa kita berbuat yang lainnya. Sudah, kita serahkan takdir. Ya ini adalah kesalahan. Tapi kata beliau, ya begitulah orang yang diberi taufik, diberi ilham tentang ar-rusy, ya, yaitu petunjuk. Maka orang yang diberi seperti itu apa? Akan menolak takdir, ya, uqubah ukhrawiyah, sanksi, adab akhirat dengan apa? Dengan takdir taubat. Ya. Kenapa, Mas? Sampean enggak sholat? Ya sudahlah, jangan banyak bicara. Kalau memang Allah takdirkan saya sholat, nah itu. Ya enggak benar. Ya. Ada kisah ini masyhur tapi sabit atau tidak, apa namanya, sahih atau tidak asar tersebut Allah a'lam. Ketika ada orang mencuri dibawa kepada Umar, ngomongnya apa? Ya saya mencuri karena takdir Allah. Apa kata Umar? Ya sudah kalau begitu, saya potong tangan kamu dengan takdir Allah. Kalau ada pencuri, saya takdir Allah. Ya tabok aja. Ini juga takdir Allah, tabokan ini. Ya, jadi menolak takdir dengan takdir. Ini para jemaah. Dan orang yang pemahamannya benar, dapat taufik dari Allah Ta'ala, maka dia ketika tahu kalau orang berzina hukumannya ini, maka dia tolak dengan takdir berupa apa? Apa yang bisa membuat dosa tersebut dihapus. Fahadha wazanul qadril makhufi fid dunya wa ma yudaduhu sawa. Ini merupakan timbangan, ya, takdir yang ditakuti di dunia dan juga sebaliknya, sama saja, ya, di akhirat juga sama. Kalau kita misalkan ya khawatir miskin, antum kerja, khawatir anak ditabrak mobil, ditabrak motor, ya, ditaruh di rumah, dikunci, digembok. Khawatir terjadi kecelakaan, bikin polisi tidur. Ini semua adalah hukum sebab akibat. Kenapa? Kalau urusan akhirat, urusan maksiat, kok pakainya takdir? Sudah antum, ngapain kamu antum kawin? Kalau emang Allah Ta'ala kasih anak sama antum, pasti punya anak. Gak mau tetap kawin. Coba antum gak usah makan. Kalau Allah takdirkan kenyang, antum makan kenyang. Diam saja begini. Ya, bisa kenyang? Gak mungkin. Keroncongan. Mesti nyari dengan sendirinya. Ya, orang gila saja dikasih, coba antum tawari, ya, pasir satu piring sama nasi goreng satu piring. Ini orang gila. Mana dipilih? Gak mungkin pilih pasir. Orang gila bisa milih nasi goreng, apalagi spesial. Ini para jemaah. Ini orang gila. Gak pernah salah. Tapi orang gila gak sholat. Karena apa? Ya karena gila. Nah kalau kita kan gak gila. Kenapa berasal dengan takdir? Ini maksudnya, ya. Maka lapar, takdir. Makan juga, takdir. Kenyang juga, takdir. Ketentuan Allah Ta'ala. Nah kalau untuk urusan begini dunia, kita semua sepakat. Kenapa untuk urusan akhirat kok memilah dan memilih? Ini maksud beliau. Maka sama saja, ya. Farubbadarain wahid. Maka dua negeri, akhirat dan dunia akhirat, satu, ya, satu. Wa hikmatuhu wahida la yunaqidu ba'daha ba'dha. Hikmahnya satu, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Wala yubtilu ba'daha ba'dha, tidak bisa membatalkan satu dengan yang lain. Fa hadhil mas'alah min asyrafil masail liman 'arafaha qadraha wa ra'aha haqqa ri'ayatiha, wallahul musta'an. Masalah ini perkara yang sangat mulia. Masalah yang sangat penting. Bagi siapa? Bagi orang yang tahu. Ya, tahu apanya? Tahu kedudukannya. Tahu apanya dan menjaga dengan sebenar-benarnya. Oh, artinya apa di sini? Ibnu Qayyim ingin menyampaikan kepada kita, ya, bahwa ayo kita pahami dengan sebaik-baiknya. Orang yang punya pemahaman yang baik dalam ini berarti dia dapat taufik dari Allah Ta'ala. Dan orang yang memahami hal ini dengan baik, yaitu masalah takdir ini, dia akan merasakan nikmat dan kebahagiaan. Sehingga hidupnya tidak akan pernah bertentangan. Ya, tidak akan pernah bertentangan. Ya, demikian. Lakin ya baqa alaihi amron bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Apa kata beliau? Akan tapi sekarang tinggal dua perkara. Ya, jika orang itu paham dua perkara ini, akan sempurna kebahagiaan dan kesuksesan yang dia miliki, yang dia pahami. Yaitu apa? Yang tadi saya katakan secara garis besar, ya, taat mendatangkan kebaikan, maksiat mendatangkan keburukan. Nah, tapi global, kata beliau apa? Kalau ingin sempurna untuk menjadi orang yang sukses, orang bahagia, yang pertama ahaduhuma an yu'rafa tafasilu asbabi syarri wal khairi wa takunu lahu basiratun fi dhalika bima yushayduhu fil alam wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi wa ma sami'ahu fi akhbaril umam qadiman wa hadithan. Ya, salah satu diantaranya hendaknya diketahui perinciannya apa, ya, tafasil, ya, perincian, ya, dari apa, dari sebab-sebab datangnya keburukan dan dari sebab-sebab datangnya kebaikan. Nah, kalau sudah rinci, ya, kita harus belajar. Ini juga dimaksudkan Ibnu Rajab, hidayah ada dua macam, hidayah mujmalah, hidayah mufassalah. Hidayah global, hidayah perinci. Kita minta ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk kami ke jalan yang lurus. Padahal kita sudah di atas hidayah. Iman, hidayah mujmalah. Perinciannya, iman itu apa saja? Tafasilnya. Ya, salat, hidayah mujmalah. Perinciannya, tafasilnya, bagaimana cara takbir? Bagaimana cara ruku? Ya. Mengangkat kedua tangan ketika takbir. Nah, itu semua hidayah mufassalah, ya. Saya sering memberikan permisalan kalau beli rumah, ya, orang itu selalu minta spek seperti apa. Ya. Ini ada rumah dijual murah dengan luas 500 meter. Berapa? 200 juta. Antum enggak melihat speknya di mananya? Ya, pinggir hutan misalnya, speknya nggak jelas. Ada rumah 1 miliar spek jelas antum beli. Nah, ini untuk urusan dunia kita itu selalu apa, ingin tahu tafasil, ingin tahu rinciannya. Ya, cuma beli bakso setruknya sampai gini bacanya. Ya, kemudian lama depan kasir ngitung karena duitnya recehan yang dikasih. Kurang 500, kurang Pak 500, gopek. Itulah manusia kalau urusan dunia. Rinci, bahkan 2 digit di belakang koma dihitung. 2 digit, ya, padahal 25 perak dapat apa? 100 perak dapat apa? Tapi kalau ngitung, di bawah, di belakang koma, 2 digit, ada hitungannya. Nah, sekarang untuk urusan agama, untuk urusan akhirat, ayo kita rinci. An yurofa tafasil, apa asbab syar, apa sih yang bisa menyebabkan datangnya keburukan? Ayo, ini, nah, zina. Oh, bukan hanya zina, dekati zina enggak boleh. Oh, tidak hanya dekati, ngelirik juga enggak boleh. Ah, ini rinci sekali, bahkan sampai rinci mungkin terbesit dalam hatinya langsung ditolak. Ini namanya rincian, ya, tafasilnya. Ya, nah, rincian tersebut dengan dalil, ya, takbir, sholat, takbir, sholu kama ra'aitumuni usolli, semua takbir angkat tangan, takbir datangkan sampai ke atas begini, sampai begini, sampai begini, ya, nah, itu ada tafasil, ya, semua ada tafasilnya. Nah, semakin banyak tafasil, nah, semakin apa, tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu, ya, sehingga apa, wa takun lahu basirah fi dhalik, punya ilmu dalam masalah tersebut. Ilmunya lengkap, lebih detail. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya dengan ilmu-ilmu tersebut. Maka kita sholat, contoh sholat saja, ya. Silakan kiaskan pada yang lain. Sholat, semua di sini sholat tidak? Sholat. Semua beriman tidak? Beriman. Apakah sama imannya? Tidak sama. Apakah sama sholatnya? Tidak sama. Semakin banyak perincian tentang sholat, maka semakin naik derajatnya. Semakin terasa nikmat, semakin terasa kebahagiaannya. Ya. Nah ini ya, akan menjadi ilmu fi dzalika bima yusyahiduhu fil alam, sebagaimana dia lihat dalam alam ini, dan dia pengalaman pada dirinya dan pada orang lain, dan apa yang dia dengar berita umat-umat terdahulu, qadiman wa hadisan, baik yang dulu maupun yang akan datang. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, fasiru fil ardi wanduru, fasiru fil ardi ya wanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fasiru fil ardi, berjalan di muka bumi, ya. Kemudian lihatlah, perhatikanlah bagaimana akibat dari orang-orang yang berdusta. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Kalau melakukan LGBT, ya, itu seperti kaumnya Nabi Lut, seperti itu. Kalau kita menimbun harta tanpa kita pergunakan di jalan Allah, seperti Korun. Kalau kita sombong sebagai penguasa, seperti Fir'aun. Semua ini para jemaah, ya, kita bisa mengambil pelajaran apa yang terjadi di alam ini, di dunia ini, dari dulu hingga akan datang, ya. Ini semua karena sebab. Kalau begitu maka begini, kalau begini maka begitu, ya. Sebab akibat tidak akan pernah lepas dari kehidupan ini, begitu pula kehidupan akhirat juga dengan sebab akibat. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan untuk kalian dengan sebab. Bak di sini bak sababiyah, sebagaimana penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dengan sebab amal-amal ibadah kalian. Ya, sehingga kita harus melakukannya. Demikian, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya saya serahkan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembahasan yang begitu bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami mengundang khadil Islam yang ingin bertanya, silakan di 0218236543 via telepon untuk pesan singkat di 0819896543. Kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, apakah sesuatu atau hal yang dilakukan oleh setan atau jin yang menimpa pada manusia itu atas seizin Allah atau tidak? Sebab salah satunya usaha jual beli yang saya lakukan saat ini merosot tajam dan banyak uang yang hilang secara gaib. Tolong jelaskan Ustaz, apakah ini semuanya apa yang dilakukan oleh jin dan setan merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Silakan Ustaz. Jelas pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya, usahanya kok bangkrut atau merosot, kemudian modalnya hilang, apakah ini perbuatan jin, ya, mungkin pasnya apa biasanya? Ah, tuyul, tuyul, ya. Dan apakah itu seizin Allah SWT? Bagaimana jawabannya? Yang pasti, jin itu memang tidak kelihatan dan bisa berbuat apa yang dia inginkan. Ya, dengan mengganggu manusia, baik penyakit atau bangkrutnya usaha, bisa seperti itu, ya. Karena memang jin itu kerjaannya adalah nakut-nakuti manusia, ya. Tapi jin-jin yang memang usil, ya, tidak beriman atau yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apakah dengan seizin Allah? Pertanyaan saya, Apa jawabannya? Kalau ditanya, semua urusan yang terjadi di alam ini atas seizin dan kehendak Allah. Jawabannya benar apa salah? Benar. Ya, benar. Antum bilang benar. Lantas, pertanyaan kedua, orang yang berbuat baik seperti sholat, haji, zakat, puasa, apakah atas seizin dan kehendak Allah? Jawabnya benar. Orang yang berbuat buruk seperti mencuri, membunuh, dan mungkin tidak sholat, ya, berzina, apakah itu seizin dan kehendak Allah? Jawabannya? Jawabannya? Ya, benar dan tidak. Ya. Kenapa? Di sini harus dipahami, ya, yang namanya izin atau kehendak Allah Ta'ala itu ada dua macam. Al-iradah al-kauniyah dan al-iradah asy-syar'iyyah. Al-iradah asy-syar'iyyah yaitu apa? Mengandung cinta dan ridhonya Allah. Ya, masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki terjadi. Pertanyaannya, apakah Allah menghendaki beriman kepada hambanya? Jawabannya, apakah Allah menghendaki beriman kepada para hamba? Jawabannya apa? Iya. Tapi Abu Jahal beriman tidak? Tidak. Itu namanya iradah kauniyah. Iradah syar'iyah. Ya. Wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iya. Allah telah menetapkan kalian tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Apakah ada yang tidak beribadah, tidak bertauhid? Ada. Itulah al-qadha asy-syar'iyyah. Ya, di mana mengandung ridho dan cintanya Allah. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ya. Tapi yang kedua, irada kauniyah. Itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, kalau urusan kebaikan, terjadi dua qadha, syar'iyah dan kauniyah. Atau iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kalau kebaikan. Kalau keburukan, berlaku satu qadha atau satu kehendak atau satu izin. Yaitu iradah kauniyah. Tapi Allah tidak ridho dengan orang yang mencuri. Tidak ridho dengan jin yang tadi mencuri. Ya. Jadi kalau berbicara apakah atas izin Allah, iya. Tapi izin kauni, bukan syar'i. Syar'i Allah tidak rela kepada pencurian, kepada perzinahan, kepada kedurhakaan, kepada orang tua, tidak rela. Kecurangan dalam berbisnis. Ya. Tapi kalau terjadi, terjadinya dengan izin Allah yang bersifat kauni. Ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari saudara kita Barudin di Palu, Sulawesi Tengah yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, mohon penjelasannya perbedaan antara qada dan qadar. Bukankah keduanya sama-sama ketetapan Allah? Silakan Ustaz. Iya. Antara al-qada dan al-qadar. Sebenarnya ulama menjelaskan ya yang sering digunakan apa yang berada dalam hadis ya adalah al-qadar seperti hadis Jibril ya di mana ketika Jibril bertanya ya Muhammad akhbirni anil iman, beritahukan kepada saya tentang iman, apa kata beliau, antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarri ya wa antu mina bi qadarihi khairihi wa syarri, iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan qadar. Ya, bukan disebut dengan al-qadha ya, yang banyak dengan qadar. Ya, kurang lebih artinya sama meskipun ketika disebut dengan dua perkataan itu ada sedikit perbedaan antara qadha dan qadar ya. Namun istilah yang dipakai dalam hadis sebagai para ulama menjelaskan di antara Syaikh Utsaimin ya bahwa apa? Al-qadar itu yang dipakai istilahnya ya. Demikian Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang telah menghubungi nombor kami di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umu Iqbal di Jambi. Silakan Umu. Iya. Oh begini Ustaz, kami kemarin ini ada keluarga yang meninggal, bapak mertua. Jadi karena bapak mertua itu dekat gitu, jadi kepikiran terus Ustaz, tiap hari kepikiran, di mana kita kepikiran kayak gitu. Nah jadi sampai-sampai nggak bisa tidur kayak itu Ustaz, udah beberapa hari ini. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Apakah kita bisa mendatangi rukiah mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Boleh diulang? Kurang baik, jelas saya. Baik Ustaz. Umu Iqbal tadi bertanya bahwasanya mertuanya telah meninggal dunia karena hubungannya terlalu dekat sekali. Akhirnya senantiasa ketika tidur bayangan-bayangan dari mertuanya itu selalu datang, dan akhirnya ibu tadi merasa takut Ustaz. Dan apakah bolehkah kita mendatangkan seorang perukiah untuk merukiah agar saya akhirnya bisa tidur? Silahkan, seperti itu intinya Ustaz. Mendatangkan rukiah. Iya, baik, iya. Baiklah. Sebenarnya karena hubungan baik kemudian terngiang-ngiang dan teringat dengan mertua yang meninggal, biasa dengan orang yang dekat dengan kita, itu manusiawi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ingat dengan Khadijah, terkenang dengan Abu Thalib pamannya. Ya, sampai-sampai Aisyah pun cemburu, ya, karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat makanan, ya, disuruh dikasih kepada teman-temannya Khadijah semasa hidup, ya. Aisyah cemburu dan Nabi menegur Aisyah dalam hal ini, ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang dicintai itu ketika kita ditinggalkannya, kita terkenang, itu hal yang manusiawi, biasa. Kemudian kalau salah dalam menyikapi, menimbulkan rasa takut, dan takutnya takut seperti apa? Karena takut bermacam-macam. Kalau rasa takut, takut kematian, ya, ingat pada kematian sehingga dia mempersiapkan diri, itu takut yang terpuji. Tapi kalau takutnya, ya, hanya takut yang mungkin didatangi orang yang meninggal, ya, kelihatan atau apa, nah, itu pertama keyakinan semacam itu salah. Karena apa? Orang yang mati fatu'adu ruhu ala jasadihi, kata Nabi, ruhnya dikembalikan jasadnya, tidak ada ruh yang gentayangan. Ya. Yang kedua, seandainya ada kelihatan itu jin yang menyerupai manusia tersebut, ya, sehingga tidak perlu dan tidak boleh kita takut. Kalau takut, takut yang salah. Ya. Oleh sebab itu, pertama harus direkonstruksi sikapnya. Sikap ini benar apa salah? Tentu itu, ya, yang tahu dirinya sendiri. Kalau memang rasa takut menyebabkan takutnya kepada Allah, benar, sehingga memperbanyak ibadah. Tapi kalau rasa takutnya kekhawatiran yang tidak beralasan, ya, enggak tidak harus selalu diruqyah, ya. Banyak istighfar pada Allah Ta'ala, banyak baca Quran, ya, di rumah baca Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabir innasyaiton yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Baca, jangan jadikan kalian rumahnya seperti kuburan. Bacalah surah Al-Baqarah, karena setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Maka di sini ibu, kepada ibu, baca Al-Qur'an, ya. Tenangkan hati dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, ya. Kalau kita takut, larinya kepada Allah, maka akan menjadi tenang. Tapi kalau kita takut kemudian lari kepada yang lain selain Allah, ya, maka tidak akan mendatangkan ketenangan. Kalau mau diruqyah, ya ruqyah dengan diri sendiri, ya tidak perlu dulu mendatangkan yang lain. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi pada ibu, baca Qur'an, ya, jaga wudu, jaga salat, ya. Kemudian apa? Banyak istighfar pada Allah Ta'ala, insyaallah rasa khawatir tersebut akan hilang. Demikian, Allahu a'lam. Baik, saya terima kasih atas pencerahan yang bermanfaat ini. Dan berikutnya kami akan angkat telepon yang selanjutnya. Silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Bapak. Siapa ini? Di mana? Iya. Dengan Pak Amir dari Papua ini, Ustaz. Silahkan Pak Amir, pertanyaannya. Iya. Ini saya bertanya, Ustaz, ini mengenai ru'ya kembali. Iya, memang tidak bisa kita diru'yah kan Ustaz? Kalau ini, ya karena biasa ada rasa takut Ustaz, aduh. Jadi saya bilang, iya, jadi saya bilang, aduh, barangkali mau diru'yah ini. Oh Bapak, jadi merasa sering takut, harus pengen diru'yah gitu. Rasa iya, takut karena biasa kan merasa di ada gangguan setan. Ya, baik, cukup Pak ya. Iya, terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Iya, ya minta maaf sekali lagi. Tolong bisa diulang. Iya, pertanyaan dari Pak Amir di Papua, Ustaz. Apakah tidak bisa diruqyah Ustaz, kita meminta ruqyah Ustaz, dikarenakan saya merasa sering takut khususnya pada setan, godaan setan dan hal-hal yang menghantui saya dalam kehidupan ini. Silakan Ustaz, mohon penjelasannya. Iya. Iya, kepada Bapak dari Papua, semoga Allah Ta'ala menambah kita istiqomah, ya, menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang syaitan itu tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu manusia. Komandannya iblis sudah bersumpah, fabi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang mukhlas. Maka yang tidak bisa diganggu syaitan adalah orang yang mukhlas. Di antara penjelasan mukhlas, mukhlas itu lebih tinggi daripada mukhlis. Mukhlas mujtaba pilihan. Dalam surah An-Nahl 99 sampai 100 Allah berfirman, innahu laisa sultan 'alal ladzina amanu ya wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan tidak akan bisa menguasai orang-orang beriman dan orang bertawakal. Nah, Bapak iman tidak? Yakin kita semua beriman. Ya, tapi tawakalnya ada tidak? Ya. Seandainya tawakal, sejauh mana tingkat tawakalnya? Ya, karena tawakal bagian daripada iman. Maka iman dan tawakal penting bagi kita. Semakin tinggi ni meningkat iman dan tawakalnya, maka semakin apa? Semakin diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya setan hanya bisa menguasai orang-orang yang menjadikan dia sebagai pelindung dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin dijaga oleh Allah ya dari gangguan-gangguan syaitan, baca ayat kursi, baca Quran, ya baca ta'awul dan seterusnya. Ya, terutama memang membaca Al-Qur'an, ya. Kalau orang baca Quran, malaikat akan turun. Ya, orang ketika malam hari baca Quran, ketika sholat, itu malaikat mendekat kepada mulutnya sampai menempel ke bibirnya dan semua ayat yang dibaca-baca masuk ke rongga malaikat tersebut. Pernah sahabat baca Quran, malaikat turun. Dan kalau malaikat turun, Allah Ta'ala memberikan penjagaan, maka setan pun juga tidak akan pernah bisa bersama dengan kita. Ya, demikian. Bapak jangan sampai selalu mudah mendatangkan orang untuk meruqyah. Ruqyah dengan sendirinya. Ya. Ruqyah dengan sendirinya. Memang boleh ruqyah. La basafir ruqo. Malam yakun fi syirkun. Boleh ruqyah selama tidak ada kesyirikan, ya. Ya. Maka baca Quran, baca zikir, jaga sholat. Ya. Itu yang harus dilakukan. Baca ayat kursi ketika mau tidur. Maka apa? Dijauhkan dari syaitan. Ya. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap pagi, maka diberikan benteng, ya, tidak diganggu oleh syaitan sampai di sore hari. Ya, demikian. Allahu a'lam. Baca zikir pagi petang, ya. Baca zikir pagi petang. Demikian. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, dan pertanyaan dari Pak Amir tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan ini. Mohon ikhtitam dan ringkasan dari pembahasan ini, Ustaz. Silahkan. Kepada para jemaah, kepada para pemirsa, pendengar, roja, baik radio maupun TV, mari senantiasa kita berupaya untuk mengetahui dan memahami secara tafsil, secara terperinci, apa saja yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan apa saja yang bisa mendatangkan keburukan, sehingga kita berupaya untuk meraih apa yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan menjauhi apa yang mendatangkan, yaitu kesengsaraan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan pertolongannya dengan memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih jazakumullah khairan kebersamaan Ihwan Studio dan juga para jemaah yang ada di masjid, kesabarannya sejak subuh tadi, ya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.